Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua doa kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan majlis ini semuanya diberi oleh Allah SWT semua hajatnya yang hadir. Dan mudah-mudahan insya Allah bukan yang terakhir bagi kita. Allah sampai ke tahun yang akan datang insya Allah bisa menghadiri kembali. Fi khair wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Tadi gawafi yang dibaca, ada yang perlu saya terjemahkan. Aral insana fi dunyahu ali wa munhattin an idrakil ma'ali wa lam yusaf bi awsafir rijali yubadzir ma asaba wa la yubali asuhtan kana dhalika am halala. Aku melihat manusia sekarang ini dalam urusan dunianya kok semakin meningkat, semakin maju, semakin mutakhir. Tapi dalam urusan nilai derajatnya di sisi Allah semakin menurun. Ibadahnya semakin berantakan. Hatinya semakin tidak baik. Semangat ibadahnya semakin merosot. Walam yusaf bi awsafir rijali, dan dia tidak bersifatkan sifat orang-orang yang hebat. Tidak bersifat seperti orang-orang yang kita ziarahi sekarang. Yang mereka ahli Quran, ahli qiyamul lail, ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapatkan dihambur-hamburkan tanpa peduli. Yang penting puas, yang penting dia tadi itu bisa melampiaskan dari halal atau dari haram, enggak peduli. Inilah yang terjadi, mungkin kita koreksi diri kita masing-masing ya. Kita koreksi diri kita masing-masing. Kalaupun kita dapat rezeki, gak kita teliti halal atau haram ini. Dan itu yang kita berikan kepada anak-anak kita. Kalau sudah dapat, ternyata yang dipikir bagaimana bisa bagus, kendaraannya lebih bagus. Bukan amal loh ya. Bukan untuk amal soleh. Tapi untuk urusan dunia saja yang dipikir, bukan untuk amal soleh. Hiyal ukhra 'ala ad-dunya fakharha wa nafsuka billadhi yarda famurha wa kullu al-khair fa'mal wa la tushirha wa la taqtarra bid-dunya wa darha fala taswa lak ad-dunya khilala. Seharusnya kamu tadi itu membanggakan akhirat atas dunia kamu. Kamu harus lebih banggakan akhirat kamu, surga, sama nabi di sana, sama ahlul bait di sana, sama aulia ada di sana, sama salihin ada di sana. Karena itu dirinya kamu ini perintah setiap saatnya untuk meraih ridha Allah. Jangan puas kepuasan nafsu kamu. Raih ridha Allah. Manfaatkan saat kamu, manfaatkan harta kamu, manfaatkan umur kamu, manfaatkan keluarga kamu, manfaatkan waktu kamu, semuanya untuk supaya mendapat ridha Allah. Semua kebaikan amalkan. Jangan diisyarati aja. Jangan rencana aja. Jangan nyuruh aja orang suruh berbuat tapi kamu enggak berbuat. Karena itu la taqtar bid dunya wa darha. Jangan tertipu dengan urusan dunia. Udahlah mulai kurangi. Ayolah kita berpikir. Kalau dikubur apa yang kita bawa? Kalau Israel saat ini datang apa yang kita bawa? Keluarga kita sudah kita persiapkan untuk anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Ketahuilah dunia ini tidak senilai dengan satu tusuk gigi kita nanti di akhirat. Satu tusuk gigi kita gak senilai itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerudung di dunia, di surga itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Kerudungnya perempuan di surga lebih mahal daripada dunia seisinya. Gak bisa dibanding, saudara. Akhi madumta fid dunya bisali wala yabqal fata fiha bihali fa fi'lul khair min ahsani fi'ali atabkhal ya fata syarahan bimali yakunu alayka ba'da ghadin wabala. Saudaraku, kamu yang masih merasa terhibur di atas dunia, yang masih senang di atas dunia, yang merasa masih asyik di atas dunia, ketahuilah, tidak ada yang kekal seorang pun di atas dunia, siapapun dia. Anda dan saya dan semuanya calon mayit semuanya. Yang merasa masih senang di atas dunia, Anda ini sebentar lagi mayit. Karena itu fi'lul khair, karena itu perbuatan baik itu adalah paling bagus-bagusnya yang harus kita laksanakan. Mari kita tanya sama diri kita, apakah kamu akan menjadi orang yang bakhil, kikir karena iman dengan hartanya kamu, sayang dengan hartanya kamu, padahal esok hari kalau kamu mati sia-sia itu semuanya, enggak ada yang jadi miliknya kamu. Kalau kamu mati tidak ada yang jadi miliknya kamu. Apakah kamu akan kikir terhadap harta kamu, kamu sayang untuk mengeluarkannya, padahal esok hari kalau kamu mati tidak ada yang jadi milik kamu, milik orang lain semuanya. Rumah kamu milik orang lain, pakaian yang melekat di badan kamu akan menjadi milik orang lain. Waman yabkhal fa innama yabkhalu ala nafsih. Orang yang kikir itu sebenarnya bakhil sama dirinya sendiri. Nanti dia melarat di kuburannya. Nanti dia susah di kuburannya. Karena itu gunakan harta itu untuk jadi amal soleh biar berharga. Tahu tak? Mayit orang itu kalau sudah dikubur, apa yang diminta? Kalau sudah dikubur, sudah dilihat atasnya tanah, bawahnya tanah, mukanya tanah, belakangnya tanah, apa yang diminta? Ternyata rumahnya orang lain yang menikmati. Ternyata kendaraannya orang lain yang menikmati. Dan dia ditinggal. Dia minta apa? Rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan lagi hidup. La'alli amalu salihan fima taraktu, supaya aku jadikan amal soleh daripada hartaku yang aku tinggalkan itu. Kalla, enggak bisa. Inha kalimatun huwa qailuha. Ya itulah kalimat orang yang menyesal kalau sudah dikubur, pasti gitu. Minta hidup lagi. Enggak bisa. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Udah ketetapan Allah, kalau sudah mati adalah masuk alam barzakh sampai hari kebangkitan dihisab oleh Allah. Qadistaulatka fid dunya humumun wa gharraka fi makasibiha rugumu yakunu alayka fil ukhra kulumu fala kana alladhi ukbahu syu'mu wala kana albakhilu ladaihi mala. Udah menguasai kamu ya, pikiran kamu, semangat kamu udah dikuasai urusan dunia. Bangun tidur langsung program dunia. Enggak bisa tidur karena mikiri dunia. Kalau perlu mimpi urusan dunia. Enggak ada mimpi Rasul. Enggak ada mimpi aulia. Enggak ada dalam hatinya, sebabnya itu semuanya dunia semuanya. Udah benar-benar udah menguasai kamu ya dunia ini. Dan benar-benar telah menipu kamu. Dan untuk mencari ketenaran, untuk mencari karir, ada yang ingin jadi orang nomor satu, ada yang ingin jadi orang yang paling terkenal, ada orang yang ingin jadi paling populer. Hanya itu usahanya. Hanya itu usahanya. Padahal itu semuanya nanti di akhirat akan jadi susah payahnya dia. Orang yang urusan gini ini susah nanti. Dihisab oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falakan alladhi 'uqbahu syumu, tidak ada gunanya kalau memang akhirnya menjadi kesialan nanti di akhirat, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya kepada orang yang kikir, hartanya enggak ada gunanya. Kenapa? Mau bawa dolar, mau bawa rial, mau bawa rupiah, mau bawa sertifikat ente kalau ada di akhirat. Lah, bawa amal. Itu yang akan diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilal khairati hafhith kulla sayri. Fabil ihsani tukfa kulla dhairi. Wa an tuqdim 'ala al-ukhra bimairi. Tanaqqa min al-umuri fi'ala khairi wa afdalaha wa ashrafaha khisala. Karena itu dalam perbuatan kebaikan, ayolah ajak diri kamu untuk bisa melakukan. Ajak diri kamu. Perbuatan kebaikan, dengan perbuatan kebaikan, insyaallah kamu akan selamat daripada malapetaka dan bahaya. Di dunia kamu dilindungi oleh Allah dengan kebaikan kamu. Di kubur nanti kamu dilindungi oleh Allah dengan kebaikan kamu. Di akhirat kamu dilindungi oleh Allah dengan kebaikan kamu. Dari neraka Allah kamu dilindungi dengan kebaikan kamu. Dengan kebaikan kamu akan disampaikan ke surga Allah. Dan masuklah kamu ke alam akhirat kamu. Dan sebentar lagi, setelah alam dunia ini, udah masuk alam akhirat, saudara. Masuklah kamu ke alam akhirat kamu dengan membawa bekal yang banyak. Zat, watazawwadu, fa inna khairaz zat at-taqwa. Bawa bekal yang banyak, bawa. Jangan sampai enggak. Itu yang manfaat. Tanagga minal umur. Karena itu, ayo pilih-pilih. Yang selektif, pilih-pilih. Mana ya yang manfaat daripada perkara-perkara ini? Mana yang akan menjadi kebaikanku nanti ya di masa depanku ya? Cari yang paling mulia, paling cari yang paling afdol perkara-perkara itu semuanya. Masya Allah. Ini yang kita baca. Ala ya sahi la tusaf bisatin. Saudaraku, jangan sampai kamu itu disifati orang yang dolim, orang yang penjilat, orang yang kejem, orang yang sadis. Jangan. Wala tudhi wa tumsi da syatatin. Jangan kamu itu pagi hari, sore hari menjadi orang yang sadis, orang yang perbuatannya enggak benar, musyaddid, daghulu, orang yang keterlaluan. Wa mahid lil liqa anfas bisatin. Persiapkan untuk bertemu Allah dengan bentangan bisat, dengan bentangan permadani yang terbaik, maksudnya dengan bekal yang paling baik. Apa yang harus kita laksanakan, saudara? Apa yang harus kita laksanakan hidup di dunia ini? Wakun basyan kariman dan bisatin wa fi man yartadika jamilu ra'i. Jadilah orang yang sering senyum kepada orang Islam. Jadilah orang tadi itu yang dermawan kepada orang Islam. Jadilah orang itu yang loman membantu kepada orang Islam. Jadilah orang kepada orang yang berharap bantuan kamu jamilu ra'i, enak dipandang. Yang memandang itu senang gitu. Jangan kita ini menjadi orang yang congkak, wala tusair khaddaka linnas. Jangan kamu tadi itu memalingkan wajah karena meremehkan orang begitu. Jangan. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu itu jalannya seakan-akan jadi penguasa alam semuanya. Lah. Karena itu jangan jadi orang sadis, menjadi semuanya dianggap musuh. Bawa senjata yang dicari bukan orang kafir, orang Islam. Yang dibunuh orang Islam. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Yang dibom orang yang lagi sholat di masjid kadang-kadang. La ilaha illallah. Jangan demikian jadi orang Islam. Jadi orang Islam itu, jangan sifatnya itu kejem. Sifatnya itu murah senyum. Kepada saudaranya, loman. Kepada orang yang berharap, enak dipandang. akhi min kulli aibin kun naqiyan wa an maulaka kun wajilan hayyan walil akhyari wal ulama najiyan wasulan ghayra muhtashimin zakiyya hamida sa'yi fi injazi wahi. Saudaraku, jadilah kamu orang yang bersih dari aib, aib zahir maupun aib batin. Jadi bersih hati, jangan ada hasud, jangan ada sombong, jangan ada kebencian terhadap Tuhan kamu. Selalu takut, selalu malu. Enggak malu kita dikasih nikmat begitu banyak enggak pernah syukur? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yuhibbu min 'abdihi idza akala aklatan hamidahu wa idza syariba syarbatan hamidahu." Allah itu senang kalau ngelihat hambanya itu setiap makan satu makanan ingat Tuhannya, alhamdulillah. Setiap minum satu minumnya ingat Tuhannya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ingat kepada pemberinya, ini enggak. Lupa dengan Tuhannya, seakan-akan ini hasil karyaku, ini hasil usahaku. Walil akhyar wal ulama najiyah, jadilah kamu tadi itu terhadap orang-orang yang baik, terhadap ulama, orang yang sering kumpul, sering datang kepada mereka, duduk bersama mereka, menyambung hubungan kepada mereka, dan menjadi orang yang usahanya bagus, saudara. Kenapa? Tepat semuanya. Sholatnya tepat, puasanya tepat, bukan puasa-puasaan, bukan sholat-sholatan, ibadahnya tepat, sedekahnya tepat, semuanya tepat. Kalau enggak tepat percuma. Kita naruh duit, saudara, enggak ngeluarkan duit sama sekali, tapi naruh duit ada di sampah, sama salahnya. Kita taruh duit ada di pada tempatnya, itu yang benar. Karena itu segala sesuatu harus tepat. Wujud bil mali wala takhsha in idama yakun dukhran wala tasma' malama wa kun adghafatan bainan nadama mu'inan lil aramidi wal yatama aminal jaybi an gurbin wa na'i. Jadilah orang yang dermawan dengan harta kamu, jangan takut habis. Nih, rezeki ini Allah berikan seperti air. Kalau air tadi itu dibiarkan keluar begitu dari sumbernya, itu jadi seperti umbulan. Itu jadi mengalir kemana-mana, masuk ke sawah, sawahnya orang akhirnya subur semuanya, masuk ke rumah jadi air minum, masuk ke pondok-pondok, masuk ke masjid-masjid, manfaat semuanya. Tapi kalau keluar dibatasi, jadi seperti sumur, gak amber. Diambil 2 timbah, keluar lagi sumbernya cuma 2 timbah. Diambil 3 timbah, keluar lagi sumbernya cuma 3 timbah. Terbatas tentunya. Jadi seperti sumur. Jangan-jangan nanti kalau sudah musim kemarau kering sumurnya. Karena itu, jadikan rezeki yang dari Allah ini seperti sumber. Kita buka begitu biar masuk kepada yang lainnya, bisa menikmati yang lainnya tadi itu. Sehingga tidak pernah kering itu semuanya. Musim panas pun tetap mengeluarkan sumber besar. Yakun dukhran wala tasma' malama. Tahukah kamu, kedermawanan kamu itu akan menjadi simpanan kamu, enggak sia-sia. Oh, jangan kamu tadi itu peduli dengan orang kritik. Bahlul itu. Enggak dihitung itu. Kenapa enggak dibuat untuk kerja ini? Kenapa enggak dibuat untuk beli itu dan beli ini? Wala tasma' malama. Jangan didengarkan orang mengkritik. Wa kun atqafata bainan nadama. Jadilah orang yang paling takwa. Semuanya buat takwa. Waktu kamu buat takwa, harta kamu buat takwa, kesehatan kamu buat takwa, keluarga kamu buat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kamu berkumpul dengan orang-orang yang nyesel nanti di akhirat. Seandainya ya umur saya, seandainya ya waktu saya, seandainya ya kesehatan saya, seandainya, enggak ada seandainya, udah di akhirat. karena pasti menyesal nantinya. Mu'inan lil aramil, karena itu ayo jadi orang yang siap membantu para janda, jadi orang yang siap membantu anak-anak yatim. Jadilah kamu itu aminul jeb, jadilah kamu tadi itu bendahara keuangan dari Allah, dipercaya untuk jadi bendahara. Nah, kamu atur ini untuk anak yatim, ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Jadilah kamu itu jadi aminul jeb, baik kerabat kamu maupun orang yang jauh daripada kamu. Nasihat semuanya tercinta. Mudah-mudahan insya Allah ini bisa menembus hati kita semuanya ya. Dan doa-doa kita mudah-mudahan diterima ya. Saya ingin mengartikan satu doa ini. Fasurrah arwahum, Allahumma wa kama sarartum bina fil hayat, fasurrahum bina ba'dal. Ini ayah ibu kita yang meninggal dunia, yang punya orang tua yang meninggal dunia ya. Mereka itu berharap melihat anaknya jadi anak yang soleh ya. Nah, itu kita mohon, ya Allah, bahagiakanlah orang tua kami setelah wafatnya mereka. Ya Allah, sebagaimana engkau membahagiakan orang tua kami dalam masa hidup kami, bahagiakan mereka setelah wafat mereka ya Allah, dengan kami. Jatil ya, orang tua kamu tahu bagaimana kamu meneguk khamr, bagaimana kamu mengkonsumsi pil, bagaimana kamu melepas aurat mau berzina, bagaimana kamu tadi itu melakukan perbuatan maksiat. Hati-hati, kasihan. Datuk-datuk kamu tahu, salaf-salafnya kamu tahu, nabi kamu tahu, Rasulullah tahu perbuatan kamu. Jangan dianggap enggak tahu. Wa qul i'malu fasyarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Silakan kamu berbuat, tapi Allah Maha tahu perbuatan kamu. Rasulullah juga tahu apa yang kamu lakukan. Salaf-salafnya kamu, orang beriman, tahu perbuatan kamu. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma wala tuballighhum min akhbarina ma yasuhum. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau sampaikan kepada orang tua kami yang meninggal dunia daripada kabar-kabar kami yang membuat mereka nyesel, yang membuat mereka susah. Pasti susah kalau kelihatan kita model demikian ini. Wala tuhammilhum min auzarina ma yanuhum. Ya Allah, jangan engkau bebani orang tua kami karena dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan engkau bebani mereka. Wala tuqsim bina fi asarikal amwat bima nuhditu minal mukhziyat wa na'ti minal munkarat. Jangan engkau jadikan cemar nama orang tua kami ada di antara golongan mayit-mayit yang ada di kuburannya karena perbuatan kami, kemungkaran kami, ya Allah. Wa surra arwahum bi'amalina fi multaqal arwah idza surra ahlus salah bi abna'is salah. Buat bahagia ruh orang tua kami, ya Allah, karena amal-amal kami yang bagus jika mereka sering bertemu di alam arwah. Tahukah Anda, ini mayit-mayit ini, ya Allah, kalau ada orang mati, mereka itu dikatakan wastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim. Mereka itu tanya kabar, gimana anak kami, gimana keluarga kami, gimana si fulan, gimana si fulan. Mereka itu tanya loh ya. Jangan nanti ada orang meninggal kita hantarkan, kita masih belum bertobat, ketemu sama orang tua kita yang meninggal dunia, gimana si fulan anak kami, anak kamu syaribul khomer, anak kamu tarikus sholah, anak kamu tarikus som, anak kamu melakukan itu, melakukan ini. Hati-hati, jangan sampai demikian. Mereka akan tanya dan mereka akan kecewa dan malu di antara arwah yang lainnya membawa kabar bagaimana anak-anaknya menjadi anak yang soleh, anaknya dia tidak menjadi soleh. Akan terbongkar itu semuanya, saudara. Berarti kita sudah ngecewakan datuk-datuknya kita di dunia sebelum di akhirat. Ini yang kita khawatirkan. Ternyata Fakir Mugeda marah dengan kita. Ternyata Habib Abdurrahman Segaf marah dengan kita. Ternyata Al-Idrus marah dengan kita. Ternyata Syekh Ubakar bin Salim marah dengan kita. Ternyata datuk-datuknya kita marah dengan kita. Kenapa? Karena akhlaknya kita gak benar. Mereka tahu sebabnya, dikasih laporan. Mereka akan tanya. Karena hati-hati ya. Hah? Karena itu, ayo saatnya kita ini bertobat ada di sini. Hah? Mohon kepada Allah untuk supaya kuat sisa umur kita, jangan sampai maksiat lagi kepada Allah. Mohon supaya sisa umur kita kepada Allah saat ini, ini saatnya ijabah. Mohon kepada Allah mulai saat ini tidak mengulangi lagi perbuatan salah kita. Semua umur kita kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan amal kita semuanya diterima oleh Allah. Semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya yang kumpul di saat ini beruntung dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan tercatat menjadi orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya Rabb, beri kesempatan kami untuk bisa bertemu lagi di tahun yang akan datang. Fi khair wa afiyah. Ya Rabb, hilangkan dari kami segala cobaan, hilangkan dari kami segala penyakit, hilangkan daripada kami segala kesulitan. Ya Allah, bubarkan kami dalam majlis ini dengan Engkau bersihkan hati kami, Engkau perbaiki zahir kami. Bubarkan kami dari majlis ini, ya Allah, Engkau sampaikan semua hajat kami. Kami mohon kepadamu, ya Allah, anak-anak kami jadikan anak-anak yang saleh. Kami mohon kepadamu, ya Allah, anak-anak kami menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Kami mohon kepadamu, ya Allah, orang tua kami, kuburan mereka jadikan kuburan surga. Kami mohon, ya Allah, ampuni dosa orang-orang tua kami, ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang bisa dibanggakan di dunia sampai di akhirat oleh orang tua kami. Amin, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bekerja sama di dalam acara ini. Pertama, pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mana bupatinya juga menyumbangkan dana kepada kita. Terima kasih banyak kepada pemerintah Kota Madya Pasuruan, kepada Polres Pasuruan Kota, kepada Dishub Kota Pasuruan, kepada Satpol PP Kota Pasuruan, kepada Kodim 0819 Pasuruan, kepada Banser Kota dan Kabupaten Pasuruan, kepada relawan PMI Pasuruan, segenap panitia pelaksana khutmul Quran pusat dan daerah, semua pihak yang mendukung acara khutmul Quran, kepada takmir Masjid Jami' Al-Anwar, semuanya, kepada tetangga-tetangga kita, PKL-PKL yang mau diatur juga terima kasih semuanya. Kepada yang membantu acara ini, semoga semuanya mendapatkan pahala yang besar dari Allah dan berkat Al-Quran insyaallah akan dipanjangkan umur oleh Allah fi khair wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Nanti setelah tahlil bil ikhtisar kita ke muka, kita baca doa bersama, enggak usah berebut ya. Bisa berdiri di tempat masing-masing menghadap ke kiblat. Kita akan baca beberapa. Pertama, Layalil Qadri Udi fi Saudi wa sallallahu ala miskil khitami. Kita mohon kepada Allah Layalil Qadri gitu ya. Layalil Qadri, wahai malam-malam Lailatul Qadar, Udi fi Saudi, kembali lagi ya Allah kepada kami. Jangan terakhir ini, kembali lagi insyaallah tahun yang akan datang dalam keberuntungan, bukan dalam lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala miskil khitami, dan semoga selawat Allah diberikan kepada nabi penutup yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Layalil Qadri Udi fi Saudi wa sallallahu ala miskil, itu dicatat nanti, itu kita baca nanti semuanya. Kemudian doa muwadda ya Ramadan udah alaina bil ghufran ya. Jadi kita baca itu, kemudian ala ya Allah binadhra min al ainir rahima tudawi kullama bi min amradin. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat untuk mengobati semua hati-hati kami daripada penyakit-penyakit hati sehingga sehat insyaallah ya, hati kita sehat insyaallah ya Rabb. Kita baca nanti doa Al-Habib Al-Ghadir bin Ahmad setelah munajat.